إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Ta'ala berikan dari nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin dan tidak mungkin mampu bagi kita untuk menghitung tiap-tiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap hamba-Nya dari kalangan manusia dan jin untuk senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan takwa ini na'am merupakan bekal yang terbaik guna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah atau persiapkanlah apa-apa yang engkau nanti bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari esok nanti. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dibuat oleh kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, makna daripada takwa itu sendiri adalah na'am dengan engkau menjadikan antara dirimu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wiqayah, na'am benteng atau penghalang perisai, dengan cara na'am imtithal awamiri wa ijtinabi nawahi, dengan cara menjalankan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga na'am menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa. Na'am yakni seorang hamba dia berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga takwanya di saat dia sendiri, na'am, ataupun ketika dia berada di tengah masyarakat. Demikianlah tuntutan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat seorang itu dari na'am rupanya, dari bentuk tubuhnya, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari amalan dan Nah, apa yang ada di dalam hatinya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan perkara takwa ini merupakan perkara yang besar. Naam, bahkan mereka, orang-orang terdahulu pun diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kita saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mewasiatkan, naam, untuk orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, dan juga kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara takwa ini pula yang menjadi nasihat atau wasiat mereka, para nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang lainnya pun mengingatkan kepada kaumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada umatnya. Ini sebagaimana disebutkan, naam, dari sahabat yang mulia, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, beliau mewasiatkan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar dan taat. Dan juga kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak mengirimkan suatu pasukan, baik pasukan dengan jumlah yang kecil ataupun banyak, naam, maka beliau pun naam mewasiatkan kepada pemimpin pasukan tersebut untuk senantiasa mereka naam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan pasukannya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan termasuk buah daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah, naam, akan mendapatkan bagi orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan hidup, jalan keluar. Siapa dari kita yang tidak pernah mendapatkan, naam, kesulitan di dalam hidup? Dan tentunya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terlepas, naam, dengan sebab takwa itu dari kesulitan-kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kepada dia jalan keluar. Naam. Dan dalam ayat yang lain pun disebutkan, yaj'al lahu min amri yusra. Naam, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Demikianlah posisi takwa di dalam agama ini adalah sangat tinggi dan besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan terbangun, dan ini merupakan pondasi yang paling utama, yakni ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Demikianlah keadaan takwa, naam, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita benar-benar, naam, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika kita berada di keramaian, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal itu semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat, mencuri-curi pandang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya, para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada segenap hambanya, kepada segenap umatnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak bosan bagi kita untuk mendengar dari saudara kita nasihat takwa tersebut, untuk senantiasa kita menyampaikan nasihat takwa itu kepada saudara kita, sehingga dengannya kita sama-sama naam di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita merasa naam dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita dari nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Jangan sekali-kali kita memiliki sifat demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah Subhanahu wa taala naam nasihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertakwa. Dalam keadaan beliau adalah orang terbaik dari kalangan umat ini. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Toh beliau pun masih naam dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Tentunya lebih-lebih kepada kita hambanya yang tidak sekali-kali kita naam terluput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Tentunya kita naam lebih butuh kepada nasihat takwa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Demikianlah naam pentingnya takwa bagi seorang hamba. Dia merupakan bekal ketika seseorang hidup di dunia. Karena dengan takwa itu, maka kebaikan demi kebaikan akan dia dapatkan. Bahkan di antara sebab seseorang naam dikategorikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, yang akan senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan naam yang menyebutkan pembelaannya kepada hamba tersebut. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengumumkan permusuhan dengan waliku, maka aku umumkan bahwasannya akulah yang akan naam membelanya. Dan termasuk kategori di dalam Islam yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata orang yang dia memiliki naam sesuatu yang lebih dibandingkan manusia yang lainnya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa ini adalah sebab naam seseorang akan mendapatkan sesuatu yang besar, yang lebih besar nilainya dibanding dunia dan seisinya. Dan itu merupakan warisan mereka, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu agama. Karena sungguh mereka para nabi tidaklah mewariskan kepada umatnya dinar juga dirham dari perbendaharaan dunia ini, akan tetapi mereka mewariskan kepada umat ini adalah naam sesuatu yang lebih dari itu, yakni al-ilmu. Dan termasuk sebab terbesar seseorang mendapatkan ilmu yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju jannahnya yakni dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu itu kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan tentunya kami nasihatkan kepada diri kami pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kita semuanya, kepada mereka para orang tua, bertakwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang besar yang diberikan kepada mereka dari anak-anak. Maka didiklah mereka di atas didikan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, karena sungguh itu merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Hendaknya kita mendidik mereka dengan didikan yang benar, luruskan akidah mereka, latihlah mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunlah mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Bagaimana mereka melihat kedua orang tuanya? Sehingga tentunya dituntut bagi para orang tua untuk mereka terlebih dahulu membiasakan diri mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menginginkan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang saleh, karena sesuatu yang mustahil. Kita harapkan anak-anak kita menjadi anak saleh, sementara kita sendiri justru tidak memperhatikan diri-diri kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi mereka para pemuda, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh masa muda adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lalai dari masa mudanya, tidak dia gunakan masa mudanya, masa yang masih kekuatan itu ada di diri kita, beruntunglah mereka para pemuda. Di antaranya adalah para pemuda yang mereka hatinya terpaut dengan masjid, dan ini merupakan tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yakni pemuda yang dia nasya' fi ibadatillah, yang tumbuh dalam keadaan dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para pemuda mereka adalah generasi penerus. Jikalau pemuda ini mereka tidak benar-benar memanfaatkan waktunya untuk mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga nanti kedepannya untuk umatnya, maka kita khawatir sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul generasi yang mereka adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan hanya menurutkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.